Selamat datang di channel YouTube Hardikit277. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Hey kawan-kawan, marilah kemari, gabung bersama-sama dengan kami. Torang ramaikan acara malam ini. Mari torang jaga acara ini sampai kalau pagi. Hands up everybody for Randy Rumengan Remix. Boy yang orang mabuk. Gentlemen, please welcome Iqbal Kawata Remix.